tak pikir pikir kok yo mek ngapuk wong yo lek wis turu yo ora ana bedane antarane numpak kasur sing empuk karo galar. Wis turu wis padha ae. Turune ning kasur empuk ngono lek prengut-prengutan mbek bojone ya dadi ora enak. Ternyata keindahan yang ditawarkan itu tidak menjamin, belum menjamin. Iku kathah ngapusine. Qala dawu sapa Abu Thalib Al-Makki. Syekh Abu Thalib Al-Makki. Fa hadhihi mongko utawi iki-iki ibrah. Utawi iki-iki hasil renunganipun wali niku wau. Sampai iso nemokno pambujuke donya. Iku inayatun pitulung minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Pitulung liman kedue wong walia kang ngasihi sapa Allahu ingman. Min auliyaihi rupane saking pira-pira waline Allah al-muqarrabina kang padha kepareka kabeh minhu saking Allah. Dawuhipun Syekh Abu Thalib Al-Makki, kepekaan nurani, kepekaan rohani sehingga mboten ketutup keindahan dunia malah tetep iso nembus pambujuke dunia niku sedaya pitulung saking Allah ta'ala dumateng para wali, para kekasih Allah ingkang keparek dumateng Allah. Paman mongko utawi sapa wong iku syahida nyekseni ningali sapa man adunya ing dunya bi awali wasfiha kelawan kawitane sifate dunya. Sifate dunya kawitane iku napa to? Ora enak. Dunya iki asale ora ana. Engko pol-polane ya dadi ora ana. Nek paham niku ya lam yang tarro mongko ora bakal kabujuk sapa man bi akhirihi kelawan akhire sifate dunya. Nek wong niku ket kawit langsung sadar lah wong aku metu ning dunya biyen ya ora nyandang. Udo blejet. Benang sak suwir ora nemplek. Saiki wis pira-pira to iki diparingi klambi karo Gusti Allah. Mboten nggih ora susah-susah nemen. Jadi mboten terlalu nglangut nalika mboten keduman dunya. Bi akhiri wa man utawi sapa wong iku arofa ngerti sapa manha ing dunya ngerti bibatine hakikatiha kelawan batine sejatine dunya lam yujib mongko ora heran ora gumun sapa man bidzahiriha kelawan tampilan lahire dunya. Wong niku lek setiap kenal dunia niku langsung saged nembus batine dunia tiang niku mboten gampang gawok heran kepencut kalih penampilan-penampilane dunia. Jadi omah sing apik karo omah sing ora apik niku ternyata dudu omahe ning tergantung sing manggon teng omah niku. Lek sing manggon ning omah apik iki wong susah ya. Ya susah lek manggon ning omah elek kuwi bungah ya panggah. Nah. Lagi ngoten. Nggih, nyatane tukang golek utis sing isor jembatan iki kok ambek kancane iso guyon ngakak. Sing wong sing wah rajane konglomerat. Ngono arep metu omah dijogo dhisik mergo wedi sembarang kalih. Apa artinya seluruh fasilitas itu diberikan kalau rasa takut itu bersemayam di dalam hatimu? Apalah artinya seluruh kesengsaraan itu datang kalau di dalam hatimu tidak ada rasa takut sedikit pun? Nggih. Nek wong ati niku wis ora ana rasa wedine, lha kok jam 1 bengi nyuluh kodhok ya ora nek sing diwedeni. Mbane atine ora wedi. Nggih to? Ning omah gedhe padang jumblang listrike pirang-pirang 1000 watt. tapi wong duwe rasa wedi dirampok. Walah ya tuh gak penak kabeh. Niku tak pikir oleh ngono sakjane sing perlu sing di sing jaga kuwi apa to. Lo kan sering wangsul kemengawasan dalu. Lha ya iku anak wong ugeh. Pager dhuwur dhuwur. Berarti wong gawe pager niku lak wedi to. Wong wedi berarti wong wedi. Soalnya sandingin niku enten bakul lontong tahu niku sampai jam 2 bengi sik buka. Kok ya ora usah pager, ora usah apa kok ya wani. Ini jadi sing kendel sing ngendi to. Ngono. Kekayaan dunia, penampilan dunia itu tidak menjamin ketentraman dalam hati. Okay. Itu penting jadi dipahami. Dan ben betul sanggungunan. Lah sing kojur niku napa? Wong marat pengen sugih gak keturutan. Lah niku sing niku sing kojur malah. Sembarang kalir serba cumpon. Akhirnya jadi ciut atine niku. Mergo ngober dunia gak kasil-kasil sementara takdire nentokno ndek kudu melarat. Lah niku wah loro kabeh. Wa man utawi sapa wong iku kusifaus dibuka lahu kedue man. Apa sing dibuka bi akibatiha kelawan akibat akibate dunia lam yastahwi mengko ora bakal dadekno leno. Lam yastahwi mengko ora bakal dadekno leno hi ing man apa zuhrufuha keindahane dunia. Wong niku lek selalu bisa sadar bagi dirinya tentang akibat-akibat dunia, maka dia tidak akan terlena oleh keindahan dunia. Aman menjauh ingin duwe mobil mewah, kepincut karo kemewahane mobil sama mesti pengen. Tapi lek sampean mikir akibatnya mesti gak sido pengen. Mobil mewah niku enten Pak, mobil mewah niku sing lek keliru lek ngunci. Liru leh ngunci ngotong ini konslet kabeh dandakno ini 10 juta ke atas. Biaya perawatan mobil mewah ini ku satu bulan tidak kurang 5 juta ya, ini ku saya itu ban ini ku kelaran nah, mobil yang segera gosah melihat itu ban sito gitu ku mobil pulau cukup. Ini ku dunia yang ngotong ini ku ngotong dereng ini ku mengenai pajak ke. Dereng mengki kuatir ketar-ketir hati sampean. Mobil iku lek mewah, berat sithik ngoten nyepetno ya larang kok. Lah sepeda ontel kulu-kulu ngoten lho, arep berat arep ora wis ora urus. Artosipun semua yang kita bayangkan itu suatu keindahan dan kenikmatan, ternyata selama itu bertempat di dunia, pasti ada akibat-akibat sing mboten enak. Mula wong sing atine cerdas bisa menembus memahami akibat-akibat dunia, maka ketika dunia itu tampil dengan keindahannya, dia tidak serta-merta kepincut lena dengan keindahan itu. Dan ya sing gampang mawon lah. Gampang mawon omah niku jugane niku jugan lemah biasa ngoten. Itu sanggon-gon kan karek muruk awu ngoten mawon. Ya, tapi lek wis kerame kok kerame kelarang ngono. Arep ngidu nek bingung. Mboten arep nganukno asbak niku. Golek asbak ora enak. Pun sak bingungan dhewe. Mane iki. Wong niku gak repot ya. Wakanalan ono. Nah, niki dalam hal niki kata sangat yang niku sing kebujuk. Nun sewu niki termasuk ulama usu. Dhewe kadung diarani ulama tapi atine kepencut kalih kepakale zuhur fi dunia. Dia merasa hina, merasa rendah, merasa enggak punya harga diri ketika dia enggak dieloki dunia. Kan dia penganggap lah dunia kuwi sing marai wong dosungkan karo aku. sama sekali tidak pernah memperhitungkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Niku mboten kelebu teng hitungane piyambake, senajan ya tukang pengajian kaya kula ngeten iki upama. Niki nggih termasuk kula dhewe saged kelebu teng riki niki. Wis. Wah, aku saiki wis mulai dikenal wong Blitar ya. Lah ngono mobilku kudu dirubah. Kira-kira pantas mosok suwanu kok mobil arek. Kuwi terkenal kok mobil arek. Nah, niki-niki mulai enten-enten benih-benih keindahan dunia menjadi perhitungan. Ini berbahaya. Menjadi berbahaya. Mula Nabi Isa ngemutaken niki. Wa kana lan ana sapa Isa, Nabi Isa alaihi salam. Iku yakulu dawuh sapa Nabi Isa. Wailakum ulama asu. Wailakum kerusakan sira kabeh ulama asuihe, pira-pira ulama su. Ulama sing elek. Masalukum utawi contone sira kabeh iku masalu konati hasin kaya umpamane luangan jamban. Luangan jamban ini cara saat ini sapi teng. Luangan jamban apa? Sapi teng. Sapi teng tandonan yang dipendem zahiruha utawi lahire konati jas hasin iku jasun lepo wabatinu hautai batine konati jasin iku natnun banger jobone dilepo halus gak perlu wong gak oleh roh gak kuwi sakjane adah ngono anuwi tapi jelas-jelas jerone itu pusat penyakit, pusat bakteri dan lain sebagainya. Semanten ugi ulama isuk niku wah penampilane hebat, golek dalil pinter, sembarang kalir faket ngomong nih. Tapi sakjane jero batine ku enake namung urusan dunya sing bakale dadi set niku wae. Kula cara wong hitung-hitungan niku wong cilaka. Pun. Nah, niki mengke niki minangka mukadimah. Mugi saterusipun niki mangke wonten dawuh saking Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sakjane wong niku pancen gampang terjebak. Terjebak nalika nyawang kahanan al-aqwan niku sing disawang kahanan-kahanan sing wadak sing didelok mata. Akhirnya sampai nuwun sewu masyarakat umumipun niku ngormati tiang niku ge pertimbangane pertimbangan sing gebyar. Wong lek wis tau tampil ning TV ngono ndak lara. Penyanyi niku lek penyanyi dangdut sing urung tau teng TV tanggapane murah. Tapi lek wis tau tampil ning TV ndak lara. Lho, kenapa kok ngoten? Iki mergo hitungannya hitungan tampil. Sajane lek soal kangelane menghibur nyanyekno lagu kan sami. Nggih lho. Lah, ini penilaian dari masyarakat sendiri nggih ngoten. Sampai menilai kiai pun dengan cara seperti itu. Ya ini lek kiai sing tumpakane becak. Mengrutinan dari langgar ke langgar ora patek disangoni. Lha jauh niki lagi pun terus iki wis ada umum lho. Terus kenapa ora diomongne? Diomongne ae. Nyatane begitu. Tapi lek kira-kira niku sing rawuh niku kiai, niku medun to kok sedan hulap sedan mewah. Ngoten lha niku nyangoni akeh. Dan sing salaman niku luwih akeh. Maksudnya sing nyucup akeh tapi lek enek kiai medun kok becak niku enek wong ngreten. Panitia pengajiannya wegah mapak. Lagi ngoten. Padahal kalau kita mau menghitung manfaat, sebenarnya seringkali lebih banyak manfaatnya kiai langgar kelanggar itu daripada kiai mimbar sing sok mewah. Sing nyangoni masyarakat kulhu, kulaudzubirabbil falaq, kulaudzubirabbinas, sing nyangoni usholi fardhu dzuhri, sing jelas-jelas niku sangu sampai ke swarga. Dan beliau mulang itu tanpa pamrih. Bukankah ini kemuliaan yang luar biasa? Sementara kalau panjenengan alfa tidak pernah menghitung itu. Mergo napa? Kula jenengan dhewe sing akeh melok picek pisan. Lha akeh sing nyoto-nyoto itu barang mulia ning tidak pernah terungkap kemuliaannya. Sementara hanya karena penampilan. Wah, iku wis tau ning radio, wah iku wis tau ning TV. Itu menjadi pertimbangan kemuliaan. Sing sakjane niku mboten kenek dinggo ukuran ngoten niku. Betul. Nah, berbicara soal kemuliaan menika, Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken saterusipun, in aradta an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izanna bi'izzin yafna. In aradta, lamun ngarepaken sapa sira, ngarepaken an yakuna ing yen to ana iku laka tetep keduwe sira apa sing ana izun kemuliaan. Layafna kang ora bakal rusak, ora bakal entek apa izun. Fala tasta'izanna, mongko aja golek kemuliaan temen sira. Bi izin kemlawan kemuliaan, yafna kang bisa entek apa izin. Nek kowe kepengin duwe kemuliaan sing ora entek, diterjemah sanes, lek kowe kepengin duwe kemuliaan abadi. Nek kowe kepengin duwe kemuliaan abadi, ya aja pisan-pisan kowe nganggep mulya ning gone perkara-perkara sing ketoke mulya nanging ora abadi. Nyuwun sewu. Nggih. Nek umume tiyang nyawang wong sugih karo wong larat niku mulya pun. Mulya wong sugih. Tapi sing jenenge sugih dadekne mulya niku abadi napa mboten? Wong sugih niku saged larat lho. Mboten? Oh, saged. Wong sugih niku saged larat. Artosipun sugih iso mulya niku kemuliaan kesugihan itu tidak abadi. Lek niku sing sampean go lungguh, jur sampean merasa mulia dengan kursi kekayaan itu, maka ketika kursi kekayaan itu amblek, sampean melo amblek. Nek kepengin oleh kemuliaan sing ora amblek, ya gandolo. Gandolo ning gone kemuliaan sing abadi. Sapa? Ya Allah. Nek Allah mboten tau amblek. Kalau sampean mulia, mulia karena Allah, maka kemuliaan itu abadi. Tapi lek sampean mulya karena mulya teng dunya, nuwun sewu, kaya mene dilem wong, dhewe dadi artis, populer. Wah, engko saiki penggemar akeh. Wah, engko saiki dadi sinetron. Alah dilungkas engko lek artis anyar ora payu kowe. Nek kowe duwe pengangen-angen kemuliaan itu yang bisa kamu nikmati sekarang, pemenih kowe mondok ngaji kok ping perlu supaya kowe dimulyakno wong kiwa tengenmu. Ngajimu sing model ngono kuwi ngaji sing oleh-olehane ora abadi. Nek kowe ngaji, ngaji kuwi ora dudu golek sing gak abadi ngono kuwi. Ngaji kuwi kemuliaan sing kudu digoleki kemuliaan sing abadi. Maksudnya apa? Ngaji kuwi dienggo menampilkan sifat-sifate Allah. Nek perlu wadak niku ora usah diabadekne. Wadak niku gelem gak gelem ilang to nggih. Raga niku gelem gak gelem ilang. Tapi lek kemuliaan di hadapan Allah tidak akan bisa hilang. Mula izun kemuliaan niku enten sing abadi, enten sing boten abadi. Ya, wong sing waras nggih. Wong sing mikire bener, beneh, podo-podo dikei, podo-podo ditawani, milih sing abadi katimbang sing ora abadi. Nah, al-izzi utawi sing dimaksud kemuliaan alladzi kang layaf makang ora sirna apa al-izzu iku huwa utai al-izzu iku al-ghina kecukupan ora butuh anil asbabi saking pira-pira sebab diwangsuli male Ala izu tawi kemuliaan ala wilayahna kang ora bisa sirna apa kemuliaan iku wa utawi ala izu la wilayahna iku alhina semugi semugi iku tegese ora butuh. Ora butuh anil asbabi saking pira-pira sebab kuliah sekabiane sebab. Lah nyapa kok wis ora butuh mergo biwujudi musabbibiha. Sebab anane kang gawe sebabe asbab. Wau mun diaturke. Kemuliaan niku wonten kalih, enten kemuliaan sing abadi, enten kemuliaan sing boten abadi. Kemuliaan sing boten abadi nggih niku kemuliaan sing isih dipeksa. Kowe isane mulya mergo duwe dhuwit. Maknane lek duwite entek mulyamu melok entek. Kowe mulya mergo dadi lurah. Nek jabatan lurah muntek mulyamu melok entek. Kowe disungkani wong dimulyakno wong mergo kowe dadi juara pencak silat. Lek kowe wis loyo tuyuk-tuyuk juaramu entek. Kowe mulya di jalui tanda tangan penggemarmu kuwi nalika kowe isih populer. Cara bintang film isih ayu-ayune penggemare akeh. Tapi engko lek wis mulai melorot. Wis mulai penggemar ora patek nyawang awakmu. Produser ya wegah nganggo awakmu wong. Film angger nganggo kowe ya ora payu ora nek sing delok. Ini harus menunggu ya orang abadi. Mereka apa? Kemuliaan masih butuh hancik-hancik yang namanya sebab. Nah mau kau tengdunya ini buatan itu. Kemuliaan sing buatan hancik-hancik sebab ini buatan. Mulolek ning dunya ojo gulek kemuliaan. Mereka ning dunya gak enak kemuliaan abadi. Upa mau enak kowe kudu nembus batas dunya kue. Dengan keyakinan dan imanmu bahwa seluruh kemuliaan yang ada di dunia ini ada sebabnya dan yang membuat sebab itu adalah Allah yang menciptakan sebab itu. Nah, timbangannya kowe repot-repot gulek-gulek asbab sing ora mesti. Ya apa kowe gak njujuk ning gone sing tukang gawe sebab. Ya gitu toh. Timbangane kowe isane munggah pangkat kuwi kudu nggawa SK. Angger surat keputusan naik pangkat, mbok cekel kowe naik pangkat. Angger SK-ne munggah pangkat wae. Dadi bangangel-angel. Golek SK, nyapa kowe ora kenal karo sing tukang gawe SK. Tangi mboten? Ya monggo wektu nek wis entek. Monggo kita tutupkan itu bahasa sarangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa anhu sahabat Rasulullah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi na'mahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.